وغسل جميع الأبوال والأرواث ولو كان بمأكول اللحم واجب. Hukum membasuh semua jenis kencing dan semua jenis kotoran, walaupun keduanya itu keluar dari hewan yang halal dimakan, hewan yang daging yang halal dimakan, hukumnya wajib. Wa kaifiyatu ghusli najasati in kanat musyahadatan bil aini wa hiyal musammatu bil ainiyah takunu bi zawali ainiha wa muhawalati zawali auzawiha min ta'min aw launin aw rih. Cara untuk membasuh najis yang terlihat, najis yang terlihat yang dinamakan dengan najis aini ya, adalah dengan cara menghilangkan bendanya, menghilangkan najisnya, dan berusaha menghilangkan sifat-sifatnya. Sifat-sifat najis yaitu rasa, warna, dan bau. Fa'in bakiya ta'amun najasati durro aw launun aw rihun asurat zawaluhu lam yadurro. Dan bila masih ada sisa rasa najis, maka najis itu tidak bisa suci. Artinya tidak diperbolehkan ada satu sifat najis yaitu rasa yang tersisa. Namun apabila warna dan bau, warna atau bau yang tersisa yang memang sulit untuk dihilangkan, maka hukum sifat itu yaitu warna dan bau ini hukumnya dimafu atau diringankan. Artinya tiga sifat najis ini yaitu rasa, warna, dan bau memiliki tingkatan masing-masing. Khusus untuk rasa ini harus dihilangkan, lebih berat daripada sifat yang lain. Dan sifat warna atau bau ini lebih ringan. Artinya bila memang seorang sudah berusaha untuk menghilangkan tetapi masih ada, maka hukumnya ma'fu atau ditolerir oleh syariat. Wa in kanatin najasatu ghairu musyahadah wa hiyal musammatu bil hukmiyah fayakfi jaryul ma'i 'alal mutanajjis biha walau marratan wahidah. Dan bila najis yang ingin disucikan berupa najis yang tidak terlihat, yang najis itu diistilahkan dengan najis hukmiyah, maka cukup untuk mengalirkan air di atas najis walaupun alirannya hanya satu kali aliran, tidak harus beberapa aliran. Tsumma tsasna al-musannifu min al-abwali qawlahu illa bawla sabyi alladhi lam yakul ta'am. Lalu setelah musannif menerangkan tata cara menghilangkan najis hukmiyah dan ainiyah, kemudian beliau mengecualikan satu najis, yaitu najis anak kecil laki-laki yang belum memakan apapun sekecuali ASI. Jadi anak kecil yang belum memakan makanan, yang hanya mengkonsumsi ASI, itu najisnya lebih ringan dari najis yang dijelaskan sebelumnya. Ailam yatana wal makulan wala masyruban ala jihati taghuti. Jadi anak kecil yang belum memakan apapun dan belum meminum apapun, yang makanan atau minuman itu ditujukan untuk kekuatan si bayi. Fa innahu aibau la sabi yadhuru bi rasyil ma'i alaihi. Kencing anak kecil tadi ini bisa suci dengan cara meratakan air di atasnya. Jadi cukup dengan meratakan air di atasnya tanpa ada aliran air, ini sudah cukup. Wala yustaratu firrasi sayalanul ma. Fa'in akala sobiyu ta'ama ala jihadi ta'udhi gusila bauluhu tuqot'an. Dan bila bayi tadi sudah pernah mengkonsumsi sesuatu, sudah pernah mengkonsumsi makanan atau minuman yang makanan atau minuman itu ditujukan untuk kekuatannya, maka najisnya sama seperti najis yang lain, yaitu harus dibasuh. Akhraja bisabi sabiyah wal khuntha fayuksalu min bauliha. Jadi hukum kencing ini hanya berlaku untuk anak kecil yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi anak kecil yang kelaminnya perempuan ataupun khuntha, khuntha yaitu seseorang yang belum jelas kelaminnya, ini hukum najisnya sama seperti najis yang lain. Dalam arti tidak cukup dengan meratakan air, tetapi harus ada basuhan, harus ada aliran air. Wa yustaratu fi ghuslil mutanajjis wurudul ma'i 'alaihi in kana qalilan. Dan bila air yang digunakan untuk menghilangkan najis ini jumlahnya sedikit, yaitu kurang dari 2 kulah, maka ada syarat untuk menghilangkan najis, yaitu dengan cara mendatangkan air kepada najis. Jadi air harus mendatangi najis. Air harus mendatangi najis. Tidak boleh dibalik, najis mendatangi air. Fa'in ukisa lam yadhur. Bila dibalik, yaitu najis mendatangi air, maka hukumnya najis tidak menjadi suci, justru air yang jumlahnya sedikit itu menjadi najis. Jadi antara najis dengan air yang sedikit ini tergantung siapa yang mendatangi. Bila air mendatangi najis, maka najisnya suci. Bila najis mendatangi air, maka airnya justru menjadi najis. Wa amal ma'ul katsiru fala farqa baina kaunil mutanajjisi waridan aw mawrudan. Hukum tadi yaitu keharusan mendatangi air itu hanya berlaku bila air sedikit, dan bila air banyak, bila air lebih dari 2 kullah, maka tidak ada pengaruh antara datangnya air atau datangnya najis. Artinya air yang 2 kullah ini kuat dan dia bisa menghilangkan najis walaupun najis yang mendatangi air. Wala yufa an syai'in minan najasati ilal yasira minad dami wal qai. Fa yufa an huma fi thawbin aw badanin wa tasihu sholatu ma'ahuma. Semua najis hukumnya tidak bisa digunakan untuk sholat, tidak boleh digunakan di saat tidak boleh sholat bersama dengan najis, kecuali ada dua hal yang dikecualikan. Dua hal itu adalah darah dan nanah yang sedikit. Jadi darah dan nanah yang sedikit ini adalah termasuk najis yang ma'fu atau najis yang dimaafkan oleh syariat. Artinya apabila badan seseorang atau baju seseorang, pakaian seseorang terdapat darah ataupun nanah yang sedikit, itu baju itu tetap sah digunakan untuk sholat. Wa illa ma syai'un la nafsa lahu sa'ilun kadzubabi wa namlin idza waqa'a fil ina'i wa mata fih fa innahu la yunajjisu. Pengecualian yang berikutnya adalah bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Yang ini sebenarnya sudah dijelaskan di awal kitab ya, di pembahasan air, bahwa ada pengecualian satu bangkai binatang yang di saat bangkai itu bersentuhan dengan air, air yang disentuhnya tidak menjadi najis. Bangkai itu ialah bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir. Maka bangkai itu saat masuk ke dalam air dan mati di dalamnya, bangkai itu tidak bisa menajiskan air. Wa fi ba'dhi nusahi idza mata fil ina. Di sebagian salinan, di sebagian manuskrip menggunakan kata idza mata fil ina, jika bangkai tersebut mati di dalam wadah. Wa fa waqauluhu waqa'a ay bi nafsihi annahu law turiha ma la nafsa lahu sa'ilah fil ma'i dharra. Dan kata waqa'a yang ada di kitab ini yang bermakna jatuh dengan sendirinya, ini memberitahukan kepada kita bahwa syarat untuk ma'fu, syarat untuk keringanan najis ini adalah bila memang najis tersebut jatuh ke dalam air dengan sendirinya. Artinya bila ada kesengajaan melemparkan bangkai ke dalam air, maka bangkai yang mati di dalamnya ini tidak lagi ma'fu, dalam arti tetap menajiskan air seperti bangkai-bangkai yang lain. Wa huwa majazama bihir rafi'i fi syarhi shaghir. Mohon maaf. Wa huwa majazama bihir rafi'i fi syarhi shaghir. Pendapat ini yaitu pendapat yang mengatakan bahwa syarat ma'fu najis ini tidak boleh ada campur tangan manusia adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam Syarah Shaghir. Walam yata'arrad li hadhil mas'alati fil kabir. Dan Imam Rafi'i tidak membahas permasalahan ini di dalam kitab yang lain, yaitu Syarah Kabir. Wa idza kasurat maitatu ma la nafsa lahu sa'ilah wa ghayyarat ma waqa'at fihi najasathu. Bila bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir ini jumlahnya sangat banyak sehingga air yang tercampurinya berubah, maka najis ini bisa menajiskan air tersebut. Jadi termasuk dari syarat tidak menajiskannya bangkai ini kepada air adalah jumlah yang mencampuri sedikit dan tidak merubah air yang tercampuri. Wa idza nasat hadhihi al-maitatu min al-ma'i kadu di khallin wa faqihah lam tunajjis wa qat'an. Ada lagi sesuatu yang dikecualikan dari hal-hal yang bisa menajiskan, yaitu adalah bangkai-bangkai dari hewan yang terlahir dari benda suci. Hewan-hewan yang terlahir dari benda suci, misalkan cacing cuka, cacing yang terlahir dari cuka, atau cacing yang terlahir dari buah-buahan, ini bila hewan itu mati menjadi bangkai maka tidak bisa menajiskan. Wa yustasnama ma'ama dzukirahuna masa ilu matkuratun fil mabsutat wa sabaqa ba'duha fi kitab at-thaharah. Dan masih ada banyak lagi pengecualian-pengecualian yang disebutkan di dalam kitab yang panjang pembahasannya yang tidak disebutkan di dalam kitab ini. Dan sebagian dari penjelasan itu telah disebutkan di dalam kitab at-thaharah.